Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Taib, kita melanjutkan bab birrul walidain wasilatul arham sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīma waghfir lahumā janaha adh-dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kama rabbayani shaghīran. Dalam surah Al-Isra ayat yang ke-23 sampai ke-24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Wa qada ay wa amara. Dan Rabbmu telah memerintahkan, alla ta'budu illa iyyah, agar kalian tidak menyembah kecuali hanya kepadanya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar manusia tidak beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidaini ihsana, dan Allah memerintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, yaitu ahsinu ilaihima bi jami'il wujuh. Berbuat baiklah kalian kepada keduanya, bijami'i wujuh, dengan segala sisinya. Al-ikhsanu qawli wa fi'li, ya, dengan melakukan kebaikan-kebaikan, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Li'annahuma sababun wujudul 'abdi, karena keduanya, karena kedua orang tua adalah sebab adanya seorang hamba, adanya kita lahir ke dunia ini itu karena sebab kedua orang tua kita. Walahuma minal mahabbati lil walad wal ihsanu ilaihi, dan kepada keduanya adanya dari kecintaan terhadap anak dan berbuat baik kepada anak. Kita merasakan kecintaan tersebut, kasih sayang tersebut, kebaikan-kebaikan kita rasakan. Ya. Walaupun ya, usia kita sudah mencapai umur ya, yang lanjut. Ketika masih ada kedua orang tuanya, maka orang tuanya tetap memberikan kasih sayang kepadanya. Walaupun sudah punya istri, walaupun sudah punya anak banyak. Lalu kita hadir mengunjungi mereka, kedua orang tua kita. Mereka menunjukkan kasih sayang mereka kepada anaknya. Ya. Enam. Dengan menyiapkan masakan, menyiapkan minuman, tempat untuk istirahat. Ya. Padahal kita ini semestinya yang harus melakukannya. Nah, itulah kecintaan orang tua terhadap anaknya. Nah, bahkan mereka merasa tidak dihargai, tidak dihormati ketika kita datang dengan tiba-tiba. Kita datang dengan tiba-tiba, akhirnya mereka merasa tidak dihargai, tidak dihormati. Kenapa kok tidak ngasih tahu dulu? Enam. Merasa dirinya tidak bisa memberikan yang terbaik untuk anaknya. Tidak bisa menyiapkan masakan untuk anaknya. Enam. Sampai sedemikian kecintaan orang tua kepada anaknya. Itu kita rasakan. Kita rasakan. 6. Wal qurbi ma yaqtadi ta'akkada al haqq wujubul bir. Dan kedekatan kita kepada kedua orang tua yang ini mengharuskan penekanan yang kuat untuk wajibnya seseorang melakukan kebaikan kepada kedua orang tua. Kita mau pulang kembali ke rumah kita. Mereka menyiapkan apa yang mereka miliki. Kalau misalnya di kampung punya stok gabah, buru-buru mereka menggiling gabahnya untuk dibawa berasnya pulang sebagai oleh-oleh. Ada buah-buahan, ada sayuran, macam-macam. Enam. Dibawa. Nah, menunjukkan tentang cintanya orang tua kepada anaknya. Maka di sana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma." Dan ketika salah satu dari keduanya telah mencapai usia lanjut, sudah tua renta, tidak sanggup untuk berdiri sendiri, harus dipapah. Mau ke kamar mandi, tertata titih. Bahkan sebagian lagi tidak bisa ke kamar mandi, buang air di tempat tidur. Butuh kasih sayang kita. Butuh perawatan kita. Bagaimana dulu kita ketika masih kecil demikian. Masih bayi, pipis. Sebentar lagi pipis lagi, bentar lagi buang air besar. Nah, baru orang tuanya istirahat sebentar sudah nangis, ya. Minta ini, minta itu, ya. Maka ya, ketika itulah kita berusaha untuk membalas kebaikan-kebaikan mereka yang dulu mereka berjuang untuk diri kita. 6. Aukilahuma, atau keduanya telah mencapai usia lanjut. 6. Yaitu alladhi tad'afu fihi qawahuma wa yahtajani minal lutfi wal ihsan, yang di mana mereka telah melemah kekuatannya dan mereka membutuhkan dari kelembutan dan kebaikan. Mahwa ma'ruf, ya, apa yang telah diketahui, ya, apa yang nam dikenal, ya, kebaikan-kebaikan tersebut. Bukan, ya, sebagian orang merasa repot terhadap kedua orang tuanya, tidak mau mengurusi merawat kedua orang tuanya, akhirnya orang tuanya, ya, diserahkan ke panti jompo. 6. Dititipkan di panti jompo. Enggak mau repot, ya. Capek merawat orang tua. Na'udzubillah, ya. Padahal, ya, kebaikan mereka, ya, itu melebihi kebaikan yang kita berikan. Tidak bisa seorang anak membalas kebaikan kedua orang tuanya. Bagaimanapun tidak bisa membalas kebaikan mereka. 6. Ya. Sehingga apa yang kita bisa lakukan, ya, dari kita memberikan kelembutan, melakukan kebaikan kepada keduanya, kita lakukan. 6. Wala taqul lahuma uff, maka jangan kau katakan kepada keduanya uff, yaitu adna maratibil adza, yaitu kerendahan dari tingkatan yang paling rendah, ucapan rendah dari tingkatan yang paling rendah. Iya. Uff. 6. Kalau dalam tafsir terjemahan bahasa Indonesianya disitu disebutkan ucapan ah. Iya. Kalau tafsir Imam As-Sa'di menyatakan ucapan yang paling rendah dari tingkatan yang paling rendah. Iya, uff itu. Jangan engkau ucapkan kepada keduanya. 6. Apalagi kata-kata yang kasar. Wala tanharhuma, dan janganlah engkau menghardiknya, engkau membentaknya. 6. Dengan ucapan-ucapan yang kasar, ya, kepada kedua orang tuanya. Ucapan-ucapan yang merendahkan kepada kedua orang tuanya. Jangan. Wa qul lahuma qawlan karima. Dan ucapkanlah kepada keduanya ucapan yang mulia. Dengan lafaz yang penuh dengan kecintaan dan kasih sayang. Ya. Dengan lafaz yang penuh dengan adab. Lembut. 6. Yang bisa memasukkan kebaikan-kebaikan. Ya. Ketenangan, kegembiraan di dalam hati mereka. Dan membuat tenangnya jiwa mereka terhadap ucapan-ucapan tersebut. Ya. Jangan kau sekali-kali meninggikan suaramu dibandingkan kedua orang tuamu. Iya. Lembut, iya. Engkau di hadapan kedua orang tuamu, iya. Ya Abi, ya Umi, iya. Oh tidak, ya. Lembut, nah. Hormati, ya. Hargai kedua orang tuamu. Nah. Jangan engkau sakiti hatinya. Jangan engkau membuat sedih, ya. Hatinya. Jangan engkau membuat meneteskan air mata. Ya, karena perbuatan dan ucapanmu yang kasar terhadapnya. Naam. Iya. Sakit, ya, ketika seorang anak berkata kasar kepada kedua orang tuanya, sakit hatinya. Iya. Sakit yang sangat dalam, ya. Meneteskan air mata. Iya. Ya. Enam. Padahal anaknya merupakan belahan jiwanya. Ya. Anak yang disayanginya. Kenapa? Ya, setelah besar. Ya. Tidak menghargai dan menghormati kedua orang tuanya. Wa'fiz lahumā janaha adh-dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kama rabbayānī shaghīrā. Dan tundukkanlah kepada keduanya janaha adh-dhulli minar rahmah, dari ketinggian, ya, dirimu, ya, tundukkan dirimu dengan penuh kasih sayang kepadanya. Nah, engkau lebih pintar dari orang tuamu. Walaupun demikian, tundukkan, rendahkan dirimu di hadapan keduanya. Ya, walaupun kamu adalah seorang yang sudah menghafal Al-Quran, orang tuamu belum, tetap rendahkan dirimu di hadapan kedua orang tuanya. Walaupun kamu adalah orang yang berhasil dalam dunianya, sedangkan orang tuamu fakir, rendahkan dirimu di hadapannya. Ya. Nah, karena apa yang kau miliki hari ini, itulah adalah hasil jerih payah kedua orang tua. Ya. Apa yang kamu dapatkan dari kemuliaan dan keberhasilan pada hari ini, itu adalah hasil, ya, perjuangan kedua orang tuamu. Naam. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, doakanlah untuk mereka, kedua orang tuamu. Rabbirhamhuma, ya Allah, sayangilah keduanya. Kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka telah mendidik dan merawatku sejak kecil. Ya. Doakanlah mereka, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Ya. Doakanlah. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala yang berikutnya. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkurli wali walidayk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami telah wasiatkan kepada manusia terhadap kedua orang tuanya. Hamalatsu ummuhu wahnan ala wahnin, yang ibunya telah mengandung dirinya dalam keadaan lemah di atas kelemahan. wa fisaluhu fi amain, dan menyapihnya fi amain dalam 2 tahun, selama 9 bulan di kandungan, dibawa kemana-mana oleh ibunya. Naam, dibawa ke sana, dibawa ke sini, dibawa masak, dibawa tidur, ya. Tidak bisa diletakkan, ya. Naam. Dalam keadaan lemah, ya, capek, berat, letih, lelah, ya. Naam. Dan setelah itu, setelah engkau lahir ke dunia, ya, tidak langsung dilepaskan begitu saja. Ya. Dirawat. Ya. Naam. Diberi makan, diberi minum, ya, diberi kepakaian, ya, diberikan kehangatan, ya. Terus, ya, sampai berjalan 2 tahun. Ya. Nah, apakah waktu ini waktu yang sebentar, lama? Ya. Nah, anishkurli wali walidai, untuk kalian bersyukur kepadaku, kata Allah, wali walidaika, dan kepada kedua orang tuamu. Kami wasiatkan kepada manusia untuk mereka bersyukur kepada Allah, ya, terhadap nikmatnya Allah subhanahu wa ta'ala berikan, dan bersyukur kepada kebaikan kedua orang tuanya. Nah, ya, bukan, ya, sudah merasa dirinya, ya, kuat, merasa dirinya pintar, merasa dirinya ini dan itu, dia berani kepada kedua orang tuanya, ya, dengan kata-kata yang kasar, ya. Nah, diperintah oleh kedua orang tuanya, ya, mencari-cari alasan. Diperintah oleh kedua orang tuanya iri, ya, kepada kakaknya, kepada adiknya. Kok saya mulu yang diperintah? Ya, ini enggak, itu enggak. Ya. Padahal ketika engkau menjalankan, ya, perintah tersebut, ya, Allah akan memberikan ganjaran pahala yang besar, ya, kepada dirimu karena taat terhadap perintah orang tuamu. 6. Kemudian hadis yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala, sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, ayyul amali ahabbu ila Allah ta'ala? Qala as-salatu ala waqtiha. Qultu summa ay? Qala birrul walidain. Qultu summa ay? Qala al-jihadu fi sabilillah. Muttafaqun alaih. Dari sahabat Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ayyul amali ahabbu ila Allah ta'ala? Ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Rasulullah sallam jawab, as-salatu ala waqtiha, sholat pada waktunya. Jangan diundur-undur. Sholat pada waktunya. Qultu summa ayyu, aku berkata, kemudian apa ya Rasulullah? Qala birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Qultu summa ayyu. Kemudian aku pun bertanya kembali. Kemudian apa ya Rasulullah? Qala al-jihadu fi sabilillah. Yaitu jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Muttafaqun alaih. Di dalam hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasannya berbuat baik kepada kedua orang tua merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti menunjukkan tentang keutamaan berbuat baik kepada kedua orang tua. Iya. Nah, maka berlomba-lombalah kita sebagai seorang anak untuk ya, melakukan kebaikan-kebaikan kepada kedua orang tua kita. Ya, berlomba-lomba. Karena mereka itu adalah ladang amalan untuk kita, para anaknya. Ya. Nah, buatlah mereka bahagia, gembira, senang, ya, tertawa. Ya. Jangan kita buat mereka sedih ya, karena kejelekan-kejelekan yang ada pada diri kita. Naam, wallahu alam bissawab. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.